السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Ikhwan wa akhwatillah, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian syarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Hafizatul Hajar Al-Asqalani yang dengan merujuk ke kitab Tauzihul Ahkam karya Syekh Rahman Al-Bassam rahimahullah. Terakhir kita sampai ke hadis ke-81 masih di kitab Thaharah bab adat qada al-hajj. Qala al-mu'allif rahimahullahu an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhuma sahabat Ansar satu dari itu sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza tawaffa ar-rajulani, apabila ada dua orang yang buang hajat, falyatawarra kullu wahidin minhuma sahihihi, hendaknya masing-masing menutupi dirinya, jangan melihat oleh temannya. Wala yatahaddatha, dan jangan saling bicara. Innallaha yamkuru 'ala dzalik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memurkai perbuatan seperti itu." Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ada sebagian yang mensahihkan Ibnu Hibban dan juga Ibnu Qattan. Misalkan ini ulama itu berada tempat di Syria, sedangkan Ibnu Qattan itu pada abad ke-7 di Syria. Tapi ada juga yang mengatakan tidak sah, alias ma'lul, mengandung cacat yang tersembunyi, dan itu yang rajih. Ini hadisnya hadis ma'lul. Memang ma'lul itu lahirnya sahih. Lahirnya hadis ma'lul itu hadiah. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullah, al-hadis ma'lul. Hadis ini mengandung cacat yang tersembunyi. Wa 'illatuhu allati ashara ilayha al-mu'allif hiya ma qalahu Abu Dawud. Illa atau cacat tersembunyi yang dimaksud di sini adalah seperti yang dijelaskan oleh Abu Dawud, bahwa hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang bersambung oleh satu perawi, hanya dari satu jalur. Ini jalurnya Ikrimah bin Ammar al-Ijli al-Yamani dari Yahya bin Abi Jahir. Nah, para ahli hadis, para ulama hadis menganggap riwayatnya Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Jahir riwayat yang mufarrad, tidak stabil, kadang begini, kadang begitu, dan tidak bisa ditangkis mana sebetulnya roti. Itu riwayat yang mufarrad. Sehingga ini menunjukkan bahwa hadis ini sanadnya tidak dihafal dengan baik dan benar. Itu yang menjadikan hadis ini dianggap ma'lul. Ya, kalau sudah ma'lul berarti kedudukannya lemah. Walaupun ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari ini, yang sebagiannya itu didukung oleh hadis-hadis lain yang sahih, seperti menutup diri. Ya, ini jelas kita sudah bahas beberapa hadis wajibnya menutup awal ketika dua hadis. Karena di sini ada dua orang, jelas mereka harus saling menutup dirinya juga buang hajat. Karena dulu buang hajat itu di tempat tanah, tempat yang terbuka, bukan di dalam bangunan. Di masa Rasulullah itu tempat buang hajat adalah tanah yang biasanya agak rendah. Nah, kalau satu orang cukup dia menjauh dari pembantu yang kecil Rasulullah SAW ditemani oleh anak, beliau menjauh dari anak. Nah, kalau dua-duanya buang hajat, ya dua-duanya pokoknya saling menutupi diri. Ya, entah yang satu balik satu, yang satu balik satu lagi, atau bagaimana, pokoknya harus menutup diri. Dan jangan saling berbicara, karena Allah memulai. Hanya saja, tambahan larangan berbicara ini, dan itu membacakan doa Allah, ini yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kita tambahannya adalah larangan berbicara dan berbicara. Memang berbicara dari hadis ini itu dilarang. Walaya tahap desa, jangan keduanya saling berbicara. Dan hukum asal larangan itu untuk mengharamkan atau memakrokan mengharamkan. Nah, masalahnya larangan itu tujuannya mengharamkan. Soalnya kalau kita punya larangan lain, mengalihkannya jadi mengharamkan kepada sekedar memakrokan. Alasan mereka kenapa kok ini maksudnya haram kok nggak makro? Karena ujung hadisnya dari Allah yang put Al-Makar itu adalah kebencian yang luar biasa. Tidak hanya membenci, tapi membenci dengan sangat perbuatan ngobrol ketika BAP. Dan hal yang sangat dibenci itu haram. Ini kata dari ulama yang memahami larangan ini sebagai pengharaman. Tapi kalau maksudnya menurut ulama, larangannya maksudnya memakruhkan, bukan mengharamkan. Alhamdulillah, hadisnya menurut. Jadi, kalau mau diamalkan, ya, bagus. Tapi seandainya ada yang tidak mengamalkan, maka kita tidak punya cukup alasan untuk menganggap dia telah melakukan perbuatan yang haram yang menjadikannya kafir. Nah, ini sebenarnya. Jadi ini kita tahu mana yang harus di dalam satu masalah. Kalau ini masalah ini masalah yang kita simpulkan. Ada sebagian memaknainya sebagai pengharaman, ada yang memaknainya sebagai kemakruhan. Kalau dalilnya sahih, masih boleh. Ini katanya Allah ya berarti. Apakah kita boleh menganggap boleh ini orang berbuat yang haram? Orang yang sengaja berbuat haram itu namanya kafir. Bahasa hukumnya tak kafir. Ini kita tidak punya cukup alasan untuk menganggap pelaku tersebut kafir karena memang dalilnya baik. Jadi ada yang membolehkan. Kalau ada yang membolehkan dan ada yang membolehkan, maka tidak boleh masalah-masalah seperti ini dianggap sebagai masalah manhaj yang membedakan mana ahlus sunnah dan mana yang bukan ahlus sunnah. Tidak boleh. Ini masalah ijtihadiyah. Kita harus toleran di sini. Karena tidak ada kesepakatan yang boleh dianggap sebagai masalah manhajiyah, masalah yang menjadi tolok ukur di sirkoh manakah dia, apakah di ahli sunnah ataukah di ahli bid'ah wal ahwa', yang boleh menjadi tolok ukur hanya masalah yang disepakati oleh ahli sunnah. Ya, ini harus kita pahami. Kalau itu ada khilaf dan jelasnya tidak dikarenakan ahli sunnah, maka jelas ini sudah masalah manhajiyah. Ya. hadis yang baik ya, tidak usah kita bahas panjang panjang. Mereka yang mengatakan makruh mungkin karena sesuatu yang sifatnya adat saja, itu biasanya perilakunya bersifat sunnah, larangannya bersifat makruh. Atau karena hadisnya lemah, tidak cukup kuat. Terus yang berikutnya, Quran Al-Quran Al-Quran radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u ahadukum dzakarahu yamini wa huwa yadun. Jadi Qatadah Rizqi bin Amir, nama dia adalah Rizqi bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali ada di antara kalian yang memegang zakarnya dengan tangan kanannya ketika kencing. Jangan sekali-kali seseorang memegang zakarnya dengan tangan kanannya ketika kencing. Wala yatamassah minal fala biyamini, dan jangan pula dia cebok mengusap-usap setelah dia membuang najisnya, mengusap-usapnya dengan tangan kanan, dengan wala yatanaffas fil ina, dan jangan dia bernapas di dalam gelas tempat minumnya. Muttafaq alaih wallahu muslim. Gelas di sini la yamassan ahadukum dzakarahu biyamini. Ini maknanya larangan ya untuk memegang zakar dengan tangan kanan atau cebok dengan tangan kanan, dan juga cebok ini berlaku baik dengan air maupun dengan yang lain. Jadi apa? Satu, masih ada yang baru satu hari. Itu tas, orang, atau apa ya. Pokoknya istismar, bisa dengan batu, bisa dengan yang lain. Ini juga nggak boleh pakai tangan kanan. Harus pakai tangan kiri. Demikian juga menunjukkan apa wajibnya kita menghindari zat-zat yang najis. Ya. Harus mesti kita menjauh dari sesuatu yang najis. Kalau terpaksa kita harus bersinggungan dengan sesuatu yang najis, maka gunakanlah tangan kiri. Gunakan tangan kiri. Tangan itu akan dimuliakan, menghargai dalam Islam. Hal-hal yang sifatnya mulia itu dengan tangan kanan, seperti menyerah terimakan sesuatu, makan, kemudian apa misalnya jabat tangan, itu semua dengan tangan kanan. Ada yang akan diperselisihkan. Kalau bersih-bersih seperti bersiwak, jangan pernah kiri. Dalam satu sisi memang bersiwak itu ibadah, dianjurkan. Tapi di sisi lain ya bersih-bersih. Kalau kamu dikiaskan dengan makan atau dikiaskan dengan istinja, nah itu jadi perselisihan para ulama. Ini juga menunjukkan bahwa tangan kanan itu lebih dihargai daripada tangan kiri. Bahkan penamaan al-yumna al-yamin itu artinya banyak berkahnya. Banyak berkah. berkah. Sesuatu yang mengandung yani, bahasanya maimun. Kalau ada namanya maimun, sebabnya orang yang diberkahi. Kalau laki maimun, kalau perempuan maimun. Ya ini indahu yun, yun, yun, yun, yun. Makanya Allah SWT di situ satu dari sebuah hadis, buat tiga yadai yani. Kedua tangan Allah itu yani, yani penuh dengan berkah. Kalau manusia ada tangan kanan, ada tangan kiri, tidak mungkin dua-duanya sama hebatnya, tidak mungkin. Ada orang yang dominan tangan kanan, hebat manusia itu dominannya tangan kanan. Nah, kalau Allah tidak dua-duanya, dua-duanya seperti tangan kanan. Jadi tidak ada yang lebih baik satu sama lain, sama-sama baik, sama-sama mengandung berkah. Kita dari Dewi Yeni. Berikutnya, larangan bernafas dalam wadah, tak itu mangkok, gelas, piring. Ada sebagian ulama yang menjelaskan alasannya agar tidak ada sesuatu dari mulutnya yang masuk ke dalam minuman, ya. Atau dari hidung yang masuk ke dalam minuman, sehingga itu menimbulkan mudarat buat si peminumnya sendiri. Alhamdulillah, apakah itu alasannya apakah bukan? Alasan atau hikmah dibalik suatu perintah dan larangan itu, kalau tidak dijelaskan oleh nas, tidak dijelaskan oleh teks hadisnya sendiri, alias sifatnya istimbat, hikmah yang diraba-raba, maka tidak bisa menjadi alasan. Kalau saya tidak seperti itu, berarti tidak apa-apa, tidak bisa. Ya, karena penentuan alasan ini sifatnya hanya meraba-raba. Rasulullah ini tidak menjelaskan kenapa Allah jangan bernafas dalam berjalan. Tidak menjelaskan dengan Rasulullah. Sehingga lebih kuat bahwa alasan larangan ini semata-mata taat budinya. Ilahnya taat budinya. Karena Allah menyuruh kita beribadah dengan cara itu. Tidak. Tahu alasan, tidak tahu alasan tidak merubah hukum. Tahu alasan, tidak tahu alasan tidak merubah hukum. Sehingga untuk mengkiaskan juga tidak mudah dalam masalah-masalah seperti ini. Lain kalau ilahnya dijelaskan. Dijelaskan ilahnya. Seperti ilahnya apa? Karena begini. Kalau tidak ada ilahnya, berarti hukumnya kalau tidak ada. Nah itu kita bisa menarik kesimpulan yang berbalik. Selama tidak ada alasan ini, maka tidak mengapa. Tapi kalau ilahnya tidak diketahui, hanya diraba-raba oleh para ulama, mungkin alasannya begini, mungkin juga tidak begitu. Sebagian orang menyimpulkan alasannya A, tapi ada orang lain yang menyimpulkan alasannya B. Mungkin ada orang ketiga menyimpulkan alasannya C. Apapun alasannya, ya tetap seperti itu alasannya. Jadi mengetahui hikmah suatu perintah atau larangan itu bukan syarat kita mengamalkannya, bukan. Jadi kita tahu, kita tidak tahu, perintahnya atau larangannya itu seperti itu. Tidak menunggu tahu dulu baru diamalkan, kan? Tapi yang jelas pasti ada hikmahnya. Hanya saja karena keterbatasan ilmu kita, Allah tidak atau kita tidak mengetahui apa hikmah. Dan kalaupun kita mengklaim hikmahnya ini, belum tentu betul dan belum tentu hanya itu. Itu cuma mungkin ada lagi hikmah yang lain. Jadi paling enak kita sikapi dengan hati taat. Allah ingin kita ibadah dengan cara itu. Sudah. Dan itu terserah Allah. Mutlak itu hanya Allah. La yus'al amma yaf'al. Ala lahul khalqu wal amr. Artinya alladzi yakhluq huwa alladzi ya'mur. Kalau Allah itu pencipta kita, ya kan? Maka Allah juga yang berhak mengatur kita. Yang menciptakan adalah yang mengatur. Ayat ini di sini jelaskan. An-nahi an-tanaffus fil bina' haitsu yakrahuhu man ba'da. Ini bisa kita anggap sebagai salah satu hikmah. Kalau kita lihat makanan tidak betul-betul, itu tidak semua orang merasakan berselera setelah itu. Ya. Setelah tapi juga dari apalagi kalau sampai muntrak-muntrak, wah sudah, mungkin tidak dimakan ya. Dan barangkali secara medis juga tidak sehat. Sebenarnya ini dari alasan-alasan tapi sifatnya alasan ini adalah untuk memperkuat, untuk memperkuat apa yang dimaksud oleh dalil tersebut. Kalau itu sebagai perintah, berarti itu semakin menekankan perintah. Kalau itu larangan, berarti itu semakin menekankan larangan tersebut. Jadi termasuk ketika makan kepanasan itu berlaku. Tidak hanya ketika minum kepanasan itu juga. Ketika makan kepanasan jangan itu. Karena makanan itu ada dalam wadah. Terus caranya gimana? Jadi masih aduk, ya. Atau kalau nasi ya di sendok dimekil-mekil. Ya, cara-cara orang yang lebih. Tidak dengan ini, tidak dengan itu. Ada faedah lagi yang bisa kita temukannya, faedahnya harus terlintas di benak saya. Berarti ada anjuran untuk tidak menyantap makanan yang terlalu panas. Karena Rasulullah SAW mengatakan, layak dan nafas Filipina. Berarti cepat-cepat dia harus menggunakan cara lain tidak boleh diup. Ini ada kesan walaupun harus jangan menyantap secara langsung makanan yang masih panas. Tunggu sebentar. Jadi ada kesan seperti itu. Berikutnya anak al-ina yang dinafahat bahasinya makin makulat wal masyubat alat yaksul min talabutiha dararul juga ini mengandung pesan agar kita memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi ya. Kalau niup-niup saja dilarang padahal potensi tercemarnya makanan dengan niup itu mungkin lebih ringan dibandingkan tercemar makanan karena misalnya taruh di tempat yang banyak serangga gitu, banyak lalat dan lain sebagainya atau diolah dengan cara yang tidak bersih. Ini menunjukkan secara eksplisit atau secara tersirat bahwa kita harus memperhatikan kebersihan makanan dan minuman. Kemudian berikutnya sunnah syariah al-Islamiyah haitsu amara bi kulli nahar. Menunjukkan juga kehebatan dan ketinggian syariat Islam yang memerintahkan semua yang bermanfaat. Semua yang ada manfaat itu diperintahkan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu ma ta'allahu nabiyyan qattu illa wa haq. Kul ma'ilhi yang jadul ya umat taruh ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Yuhadzirahum min syarri ma ya'lamuhu lahum. Sudah jadi kewajiban setiap nabi yang Allah utus. Setiap nabi yang Allah utus punya kewajiban menunjukkan umatnya kepada semua yang baik-baik untuk mereka. Dan memperingatkan umatnya dari semua yang buruk-buruk bagi mereka. Kayaknya salah satunya adalah makan untuk menggunakan tangan kanan untuk cebok, menggunakan. Dan ini kaitannya jelas, kalau tangan kanan dipakai cebok dan tangan kanan dipakai untuk makan, jelas potensi orang tercemar lebih besar. Makanya dipisahkan cebok tangan kanan, kayak tangan kiri, makan tangan kanan. Nah, ketemu tangan najis dengan sesuatu yang masuk mulut tidak ketemu. Demikian juga larangan meniup-niup. Wana akan kulit luar dan melarang setiap yang berbahaya. Fahad al-hadith jama'al adab wa tawjih al-rasyid fi idqal ma yantaqul badan wa liqadih wa fi hali ikhras sawalatihim nabika. Di hadis ini merangkum adab-adab yang perlu diperhatikan ketika seseorang memasukkan sesuatu yang bermanfaat ke dalam tubuhnya. Dan ketika dia mengeluarkan sisa metabolisme tubuh, mau masuk makan, harus pakai tangan kanan. Kemudian mengeluarkan cebok dan lain sebagainya, jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Demikian juga ketika ketika dia ingin menyantap makanan, jangan ditiup-tiup. Ini agar untuk memasukkan makanan. Dan bagaimana dia mengeluarkan, gunakan tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memahami maksud di balik larangan, apakah sifat yang mengharapkan atau memakruhkan. Menurut Al-Bahiriyah, larangan ini haram sebagaimana berdasar dari hadis, namanya juga Al-Bahiriyah berkaitan dengan berdasar hadis. وذهب الجمهور إلى أنه للكراهة وأن النهي إرشاد وتوجيه. Tapi jumhur ulama menganggap larangan ini sifatnya memakruhkan, sifatnya hanya bimbingan, pengarahan saja. وهذا هو الراجح. Ini yang dilanjutkan oleh Syekh Al-Bustan. فإن الشريعة الإسلامية فيها أوامر ونواهٍ في مسائلها وجزئياتها. Karena memang syariat itu mengandung perintah-perintah dan mengandung larangan-larangan. Dalam banyak masalah, banyak detail-detailnya, banyak pernah-perniknya itu mengandung perintah, mengandung larangan. Walau ulama, para ulama itu berbeda pendapat dalam memahami maksud dari perintah dan larangan-larangan tersebut. Ada yang memahami sebagai kewajiban kalau itu perintah, dan ada yang memahami sebagai pengharaman kalau itu larangan. Namun ada juga yang memahami sebagai sekedar anjuran, istihbar, sunnah, dan sekedar makruh, tidak sampai ke tingkat haram. Nah, metode yang paling baik bagaimana dalam memahami hal-hal seperti ini? Wa ahsanu maslakin fi fahmiha هو أن نربط تلك المسائل الفردية بالقواعد الشرعية العامة. هل صفاتnya permasalahan-permasalahan, cabang-cabang permasalahan ini kita tarikh kita ikat berdasarkan kaidah syariat yang sifatnya umum, supaya terjadi konsistensi dalam memahami hal-hal yang begini. Wa min tilkal qawaid, di antara kaidah yang sifatnya umum tadi adalah yang berbunyi anna syariah ja'at li iqraril maqalih wa daf'il mudhar. Syariat itu datang untuk mengakui, mengesahkan, menerapkan semua yang bermaslahat dan menolak, menyingkirkan semua yang bermadharat. Ini kaidah umum. Aturan syariat semuanya sifatnya kalau tidak mendatangkan maslahat dan menolak madharat. Ini enggak bisa dipungkiri. Sawa'un akanat tilkal maslahah khalisatan aw khaliyah. Baik itu maslahat yang murni maslahat 100% tidak mengandung madharat, atau maslahat yang sifatnya lebih dominan daripada madharat. Mungkin ada madharatnya, tapi maslahatnya lebih dominan. Maka dia diperintahkan. Atau sebaliknya, mengandung maslahat, tapi madharatnya lebih dominan, sehingga dia dilarang. Seperti apa? Lalu makan khamri wal maisir. Qul fihima ismun kibir wa manafi' ulama. Ada manfaat. Jadi khamr, maka ada manfaat. Contohnya untuk menghangatkan badan di negeri-negeri yang dingin. Memang kalau minum khamr jadi hangat. Jadi tidak ada manfaatnya kalau menang kaya ada duit. Ada manfaat. Tapi manfaatnya lebih besar. Ada yang murni mahdorat. Contohnya ini bagi tidak ada manfaatnya sama sekali. Hah? Racun? Obat itu sebenarnya racun yang disakar. Definisi obat itu, racun tapi disakar. Contohnya apa? Pokok. Wah, belum bisa. Gimana? Ya, saya pengen jawabannya ada dalilnya. Makan dengan larangan makan maluan terbakar dengan tangan-tangan ketika kencing, larangan cebok dengan tangan-tangan, dan larangan bernapas di tempat makan dan tempat minum. Kalau kita pahami tentang kaidah yang umum ini, wajadna annaha laysat mimma yaqtadhi at-tahrim. Ternyata larangan ini bukan larangan yang berkonsekuensi mengharamkan. Wa innama hiya adab wa suluk wa ijadul mustahdan. Tapi ini sifatnya adab, sopan santun, budi pekerti, ya, dan anjuran-anjuran yang lebih baik begitu daripada tidak begitu. La yaqtadhi fa'luha mafsadatan kabira. Sehingga ketika ini ditinggalkan, dia tidak akan mendapatkan mafsadat yang demikian besar sebagaimana yang terjadi kalau larangan itu sesuatu yang diharamkan. Kalau itu diharamkan betul-betul, maka ditinggalkan mafsadatnya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Aula yumkinu taharruju minha illa bihadzal uslub. Atau ciri khas, ya, sesuatu yang larangannya itu bersifat mengharamkan adalah mabarat yang timbul ketika seseorang melanggar larangan ini tidak bisa dihindari kecuali dengan cara yang disebutkan oleh hadis itu. Nah, sekarang secara garis besar, larangan cebok dengan tangan kanan, larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, larangan meniup-niup, apakah itu tidak bisa dihindari? Misalnya itu dikhawatirkan tangan kanan ini terkontaminasi najis, ya, ketika kita pakai untuk makan, kita itu memasukkan sesuatu yang membahayakan ke dalam badan kita, atau ketika itu kita tiup-tiup orang lain makan, ya, menjadi terkontaminasi. Apakah ini tidak bisa dihindari dengan cara lain? Kan enggak, bisa dihindari dengan cara lain. Nah, berarti larangan ini tidak dalam rangka mengharamkan, tapi sifatnya memakruhkan. Karena tidak mesti ketika itu ditinggalkan akan menimbulkan masalah yang demikian besar. Fakara inda jumhur ulama min bab al-adab wa at-tawjih wa al-irsyad wa tarkuha min al-qira'ah at-tanwiriyah. Jadi adab sifatnya adab, adab makan minum, adab buang hajat, adab rumah keluar rumah, suhu pakaian, melepas pakaian, bercermin, naik kendaraan, berhubungan suami istri dan lain-lain, itu kalau sifatnya perintah maka secara umum sifatnya adalah menganjurkan. Ya, kecuali kalau kita punya alasan lain, ya, punya alasan lain, punya dalil lain yang menguatkan. Contohnya ada, tapi tidak sekedar sunnah. Wajib selama dia mampu dalamnya. Maka bagi anak-anak itu tidak sekedar anjuran saja. Karena yang tidak begitu disamakan dengan cara makan syaitan yang merana itu. Dan yang kedua, Nabi pernah melihat orang atau dalam yang pernah makan dengan tangan kiri, disuruh makan pakai tangan kanan, dia bilang, saya tidak bisa pakai tangan kanan. Lestapak. Semoga benar-benar orang tidak bisa makan pakai tangan kanan. Mana aku tidak kira. Dia ingin makan berdua, kensi dia mau makan pakai tangan kanan. Dan akhirnya memang tangannya tidak bisa dipakai untuk makan. Nah, ini tidak mungkin diucapkan untuk sesuatu yang sifatnya hanya sunnah. Nah, jadi kalau kita punya dalil lain, baru kita keluar dari kaidah umum tadi. Keluar dari kaidah umum. Kalau enggak ada dalil lain, hanya ada yang itu, ya kita gunakanlah kaidah umum yang digunakan oleh seluruh umat. Itu yang di sifatnya ada anjuran tingkah laku tata krama, hukum dasarnya, hukum dasarnya adalah sunnah kalau itu perintah, dan makruh kalau itu larangan. Sorry, tidak ada yang berikutnya.